Sedang kita membahaskan salah satu daripada bab-bab muamalat, iaitu kitabul kafalah, iaitu menjamin ataupun dalam istilah sekarang sebagai guarantor. Dan telah kita terangkan sandaran-sandaran, iaitu dalil-dalil tentang disyariatkan al-kafalah ini. Dan asal usul kafalah adalah untuk berlaku ihsan, berbuat baik antara seorang dengan seorang yang lain, di mana dia menanggung atau menjamin hutang ataupun sesuatu yang ditanggung oleh saudaranya. Jadi itu dasar-dasar al-kafalah dalam perundangan Islam. Dan kalau kita sebutkan dalam pelajaran lepas tentang jenis-jenis kafalah, pertama adalah kafalah dengan jiwa, yang kedua adalah kafalah dengan harta, yang ini kita tanggung dengan jiwa, kita tanggung dengan harta. Dan kalau kita sebutkan dengan jiwa itu bukan maksudnya dengan nyawa, tapi dengan jiwa maknanya dengan badan, di mana kita menanggung badan seseorang itu, iaitu kita katakan kepada hakim contohnya, saya jamin bahawa pada minggu depan saya akan hadirkan orang ini di mahkamah. Jadi dia bukan jamin hutang, dia bukan jamin harta benda, tapi dia jamin badan seseorang itu. Itu yang disebutkan kafalah bin nafs, kafalah dengan badan. Dan juga dalam beberapa istilah dinamakan juga kafalah dengan muka. Dan ini kita dah katakan adalah salah satu daripada asal usul kafalah juga. Asalnya kafalah itu penanggungan di dalam syariat adalah menanggung badan seseorang itu, menghadirkan badan seseorang. Asalnya kafalah bukan menanggung hutang seseorang. Ada perbezaan di sini. Sebab di dalam fiqah terdapat satu bab yang khusus tentang jaminan, iaitu kitabud daman, di mana jaminan itu jatuh kepada harta, jatuh kepada hutang itu sendiri. Jadi kalau dalam bab kafalah maksudnya juga adalah menjamin hutang orang lain, yakni dia bayarkan hutang orang lain, hak orang lain daripada sudut harta benda, maka ada duplikasi di situ. Ya tak? Jadi sebab itu ulama seperti Syekh Uthaimin rahimahullah taala beliau lebih mengkhususkan bab kafalah ini, kafalah dengan badan, bukan kafalah dengan harta asalnya. Jadi antara contoh kita menanggung badan seseorang seperti yang kita sebutkan tadi, seseorang itu dia berhutang dengan seseorang yang lain. Jadi kita katakan kepada orang itu, aku akan kafil, aku akan tanggung, yakni aku akan bawa orang yang berhutang ini kepada engkau. Jadi kerjanya hanya apa? Hanya membawa orang tersebut, hadirkan dia di hadapan orang yang dia hutang tu. Adapun bilangan hutang itu satu hal lain. Mungkin bilangannya $500, $1,000 dan sebagainya. Jadi apabila dia kata minggu depan contohnya, aku akan hadirkan orang ini ke hadapanmu, maka bila dia dah hadirkan, telah lepaslah tanggungannya. Adapun hutang tersebut bukan diminta daripada saya, saya cuma tanggung orangnya. Jadi hutang itu kamu tuntutlah, mintalah daripada orang ini. Jadi ini satu sebenarnya yang disepakati tentang hukum kafalah seperti ini. Dan telah kita sebutkan terdapat pembahasan, boleh tak kita tanggung seseorang itu bukan dalam bentuk harta benda, maksud hak itu bukan daripada sudut hutang piutang, tetapi daripada sudut hak Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya dalam bab hudud, seseorang itu didapati bersalah telah mencuri. Jadi dia sebenarnya telah dijatuhkan hukuman hudud. Apa hukuman hudud bagi orang yang mencuri? Apabila telah sempurna, telah sabit semua kesaksiannya, maka dia akan dipotong tangannya. Jadi taruhlah di dalam mahkamah, orang itu katakan kepada hakim, wahai hakim, berikanlah aku tempoh seminggu misalnya atau lebih untuk aku keluar berjumpa dengan anak sanak keluarga aku, untuk aku uruskan sesuatu perkara, nanti minggu depan aku datang balik. Dan jatuhkanlah hukuman ketika itu. Jadi kalaulah hakim itu mengatakan bahawa aku takkan terima kata-katamu ini selagi aku tidak ataupun selagi tidak ada orang yang menjaminmu, tidak ada orang yang menjaminmu. Dalam hal ini ada seorang di dalam mahkamah dan mengatakan, saya Tuan Hakim akan menjaminnya. Maksudnya apa? Maknanya saya akan menjamin bahawa minggu depan waktu yang telah dijanjikan saya akan hadirkan orang ini. Saya akan bawa orang ini ke mahkamah. Jadi dalam hal ini kita dah katakan bahawa terdapat khilaf di sisi ulama. Pendapat pertama mengatakan tidak boleh berkafalah seperti ini, menanggung seperti ini. Kenapa? Hujah mereka adalah, katakanlah orang yang menjamin itu gagal menghadirkan orang yang dihukum itu, orang yang mencuri itu, bolehkah kita potong tangan orang yang menjamin? Jawabnya apa? Jawabnya tidak. Kita hanya potong tangan orang yang buat salah. Kita hanya hukum orang yang buat salah. Orang ini hanya menjamin. Takkan kita nak potong tangan dia? Jadi kita tak boleh menggantikan apa ni dalam bab ini, walaupun telah dijamin. Maka kata ulama pendapat ini, mereka katakan tidak ada faedah jaminan seperti ini, jadi tidak boleh, tidak dibenarkan jaminan dalam bab hukum hudud. Ada pun pendapat kedua mengatakan boleh, boleh tetapi dengan syarat, di mana mereka mensyaratkan bahawa orang yang kata saya akan jamin minggu depan orang ini akan sampai ke mahkamah, sebab saya adalah ketua kabilah dia, saya ketua kampung dia, dia tak boleh lari daripada saya punya area misalnya. Jadi saya adalah orang yang ditaati, orang yang diikuti, jadi saya boleh perintahkan dia untuk sampai ke mahkamah. Jadi kata ulama, jika demikianlah dia mampu menghadirkan orang tersebut, dia boleh melaksanakan jaminannya, tidak ada sebab mahkamah menerima jaminan ini, kafalah ini. Dan telah kita katakan asalnya kafalah ini untuk membantu orang, dan tentu terdapat bantuan di dalam hal ini, kerana apabila ada jaminan, bolehlah orang yang dihukum curi ini untuk balik ke rumah dia, untuk menguruskan urusannya dan sebagainya. Dan ini ada satu belas kasihan. Adapun tentang hukum dia salah mencuri itu antara dia dengan Allah SWT. Tapi dalam hal-hal lain tetap kita perlu berlaku adil dan belas kasihan kepadanya. Walau bagaimanapun, kalaulah orang yang menjamin ini, yang mampu menghadirkan orang ini, dia gagal menghadirkan orang sebagaimana yang dia janji, maka dalam hal ini terdapat dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, ketua kabilah ni yang menjamin ini, dia cuai, dia lalai dalam apa? Dalam melaksanakan jaminannya. Dia sebenarnya boleh perintahkan pencuri itu hadir ke mahkamah, tetapi dia tak buat, dia lengah-lengahkan. Jadi dalam hal ini kita tahan dia, kita jail dia ke ataupun apa ke, mungkin kita pukul dia pun tak apa, kita cakap dengan dia, hendaklah kau hadirkan orang yang kau jamin tersebut, tapi kita tak boleh potong tangan dia lah. Jadi kalau dia dah tertekan, dia akan apa ni, dia akan laksanakan jaminan dia. Jadi dengan ini boleh masih lagi tercapai kita katakan hukuman tersebut. Adapun kemungkinan kedua, ketua kabilah ini telah melakukan sedaya upayanya, tetapi orang ini, yakni pencuri ini, lari sehingga tak dapat dikesan dan sebagainya, maka dengan itu gugurlah kita katakan tanggungjawabnya. Jadi dengan itu mahkamah pun tak dapat apa? Tak dapat hukum kedua-dua belah pihak. Jadi walau bagaimanapun kita tetap benarkan kata ulama pendapat kedua ini, kafalah dalam selain daripada harta benda, yang ini haknya bukan harta benda. Kemudian masalah yang berikutnya adalah berkenaan dengan qisas. Qisas adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala dan juga hak manusia. Adapun macam tadi hudud, dia adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala yang memerintahkan pencuri itu dipotong tangannya, adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukan hak pemilik harta yang dicuri. Ini bukan hak pemilik harta yang dicuri. Pemilik harta yang dicuri tak boleh kata kepada mahkamah, potong tangan orang ini. Selagi tak potong tangan orang ini, aku tak puas hati. Tak ada. Itu bukan hak dia. Tapi ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allahi wallahu 'azizun hakim." Lelaki yang mencuri, wanita yang mencuri, faqta'u aydiyahuma, potonglah kedua tangan mereka. Itulah balasan bagi apa yang mereka telah lakukan, nakalan min Allah, dan satu ancaman dan peringatan daripada Allah, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi ini hak Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun qisas, qisas adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala dan hak manusia. Di mana qisas itu adalah hukum bagi seseorang yang telah membunuh orang lain dengan sengaja. Bunuh orang lain dengan sengaja. Jadi kalau terdapat ataupun didapati seorang itu bersalah membunuh saudaranya dengan sengaja yang haram diambil nyawanya, maka dengan itu ahli keluarga waris daripada yang terbunuh itu berhak berkata kepada mahkamah, saya mahu apa ni? Mahu nyawa dibalas nyawa, darah dibalas darah. Jadi hendaklah pembunuh adik saya ke ataupun ahli keluarga saya ini dibunuh juga sebagai qisas. Jadi yang ini adalah hak bagi auliaul qatl, auliaul qatil, yakni ahli keluarga yang terbunuh, dan ia juga adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dan pada dalam hukum qisas itu ada kehidupan wahai orang-orang yang berakal. Jadi di sini ia juga adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hal ini boleh tak seorang menjamin orang yang membunuh orang yang mana dia harus dilakukan atasnya hukum qisas? Maka kata ulama, khilafnya seperti yang tadi, tetapi ini lebih parah kata mereka. Sehingga kan ulama pendapat kedua yang membolehkan kafalah jaminan dalam bab hudud, mereka tidak membenarkan kafalah dalam bab qisas. Kerana mereka kata kan ini berat, sebab kalau yang tadi babnya salahnya potong tangan, yang ini lebih berat lagi, bukan potong tangan, kita bunuh dia. Jadi kalau orang ni lari, dia jamin orang ini datang mahkamah minggu depan, bulan depan, kemudian dia tak datang, kita tentu sekali tak boleh bunuh orang ni. Kita tak boleh saman dia. Sebab kata tu ambil harta orang lain dengan cara yang tidak halal. Jadi tidak ada faedah jaminan seperti ini kata mereka. Jadi tak boleh. Ini pendapat sebahagian ulama, sebahagian besar ulama sebenarnya. Tetapi kata ulama lain, antaranya Syekh Zaimin rahimahullah taala, beliau mengatakan bahkan dalam bab qisas ini lebih-lebih lagi kita boleh kafalah berbanding dengan bab hudud. Kenapa pula? Beliau mengatakan kalau kita lihat hudud ini hak Allah Subhanahu wa taala, bila dah sabit dia tak boleh tarik balik dan dia tidak ada gantinya. Potong tangan tak boleh digantikan dengan bayar denda. Adapun qisas ada gantinya. Apa gantinya? Pampasan, diat. Jadi kita tahu dalam hukum bunuh-membunuh ini, yang pertama sekali qisas kalau tidak dimaafkan oleh ahli keluarga orang yang terbunuh. Tapi kalau mereka memaafkan ataupun salah satu daripada ahli keluarga memaafkan, mereka mengatakan baik kita tak mau balas dengan nyawa tapi kita nak pampasan, maka hendaklah dia membayar pampasan. Jadi ada gantinya. Dan kadang-kadang mereka mengatakan kami tak mau balas dengan nyawa dan kami tak mau juga pampasan, kami maafkan kerana Allah Subhanahu wa taala. Kerana mungkin yang bunuh adiknya itu sepupunya, jadi dia pun tak nak gaduh. Dan mereka buat ni kerana Allah Subhanahu wa taala, mereka tahan kemarahan mereka. Jadi dengan ini tentu tak ada apa-apa, yang ni pembunuh itu keluar scot free. Itu hukum Islam. Jadi kata ulama, dengan ini lebih-lebih patut lagi kita benarkan kafalah jaminan dalam bab qisas berbandingkan dengan hudud, wallahu a'lam. Dan kita katakan asalnya adalah kita menolong orang. Jadi orang yang telah membunuh ni Ya, mungkin dia salah buat lakukan jenayah membunuh. Tetapi dia mungkin perlu untuk pulang ke rumahnya, wasiatkan dan sebagainya. Dia tahu dia akan apa ni? Dia akan kena pancung. Jadi dia wasiatkan itu ini apa urusannya yang apa ni? Yang perlu-perlu tu perlu masa lagi. Jadi kita jamin dia. Kita jamin dia. Orang yang menjamin dapat pahala. Tapi syaratnya apa? Orang yang menjamin tu memang mampu berkuasa untuk menghadirkan orang tersebut ke mahkamah contohnya. Jadi ini adalah kafalah dengan jiwa, dan terdapat di dalam kitab, kerana seolah-olah pengarang kitab ini Syekh Sadiq rahimahullah ta'ala lebih condong kepada pendapat yang mengatakan tidak boleh jaminan dalam hal-hal hudud dan qisas. Jadi beliau membawakan dalil, iaitu sebuah hadis daripada Amr bin Shu'aib dari bapaknya, dari Nabi SAW, la kafalata fi haddin, rawahu al-Baihaqi bi isnadin dha'if wa qala innahu munkar. Itu tidak ada kafalah dalam masalah had, riwayat al-Baihaqi dengan isnad dha'if, dan dia mengatakan hadis ini munkar. Jadi itulah dalil mereka. Sebenarnya tak ada dalil yang melarang kafalah dalam bab hudud ataupun bab qisas. Yang ada dalil yang lemah, bahkan dihukum sebagai hadis munkar oleh ulama hadis. Jadi balik kepada asal, asalnya dibolehkan kafalah. Jadi kalau di dalam kitab perenggan yang terakhir itu, menurut sahabat-sahabat Asy-Syafi'i, kafalah dinyatakan sah dengan menghadirkan orang yang berkewajipan, yakni terkena kewajipan menyangkut hak manusia seperti qisas dan qadhaf, yakni menuduh berzina, kerana hal ini adalah hak lazim. Adapun bila ia menyangkut hak Allah, maka itu tidak sah dengan kafalah. Tetapi Ibnu Hazm tidak menyetujui pendapat ini. Dia mengatakan menjamin, yakni kafalah dengan menghadirkan badan yang dikenal dengan dhaman bil wajh, pada pokoknya tidak boleh, baik menyangkut persoalan harta maupun had, dan bahkan untuk apa saja. Jadi ini pendapat Al-Imam Ibn Hazm rahimahullah ta'ala, seorang ulama yang terkenal dengan pendapat zahirinya. Dia tak ada kias-kias, dia tak ada pakai akal, dia pakai apa? Dia pakai zahir nas sahaja. Jadi dia kata tidak boleh sebab tidak ada dalil. Jadi dia tolak. Jadi pembahasannya panjang lebar. Yang penting kita katakan, jawapan kita kepada pendapat zahiri ini adalah sebaliknya. Dalam hal-hal seperti ini, hal muamalat asalnya dibolehkan selagi tidak ada dalil yang melarang. Adapun dalam hal-hal ibadat, asalnya tidak dibolehkan selagi tidak ada dalil yang membenarkan. Jadi itu perbezaan. Di hal ibadat, kita tak boleh melakukan satu ibadat, zikir, solat, puasa dan sebagainya, selagi tidak ada dalil. Adapun bab-bab muamalat, asalnya dibolehkan selagi tidak ada dalil yang melarang. Dan kafalah adalah termasuk hukum ahkam muamalat, maka dibolehkan kerana tidak ada dalil yang melarang seperti ini. Baik. Muka surat 162. Kena yang lain itu adalah pendapat apa ni, bantahan-bantahan terhadap masalah kita tadi, dan kita telah jelaskan dan ringkaskan. Muka surat 162 ada satu bab yang penting dalam hal kafalah ni, jaminan ini. Apa hukumnya jika seorang yang berhutang itu meninggal dunia? Seorang yang berhutang dengan orang lain itu, dia meninggal dunia. Jadi dalam ketika itu ada orang yang mengkafilkannya, yang menjaminnya. Apakah hukum jaminan itu masih terus berlaku ataupun telah selesai, telah berhenti disebabkan orang yang berhutang pun dah tak ada lagi? Jadi di sini kata mereka dalam perenggan kedua yang teratas itu, mereka mengatakan jika asil telah meninggal dunia, maka si kafil tidak mesti membayar kewajipannya. Jadi tak payah bayar hutang tersebut, kerana dia tidak menjamin harta orangnya. Dia hanya menjamin orangnya. Dia tak jamin harta, dia jamin orang. Ya, ini dia cuma jamin orang itu akan dihadirkan pada tempohnya. Dia tak jamin harta benda. Kerana ia tidak menjamin harta, hanya orangnya, sehingga tidak ada keharusan yang dia tidak menjaminnya. Begitulah pendapat yang masyhur menurut Imam Asy-Syafi'i. Dan si kafil dinyatakan lepas tanggungjawab bila orang yang dia tanggungjawab dengan kematian, orang yang makful lahu. Tetapi kedudukan itu digantikan oleh ahli warisnya dalam hal tuntutannya mengenai menghadirkan orang yang ia jamin. Jadi ini satu pembahasan lain, kita ambil satu persatu. Jadi pertama sekali, kalau orang tu dah meninggal dunia, dia jamin orang itu, orang tu dah tak ada, macam mana dia nak hadirkan orang tu? Satu cara macam inilah, dia ajak orang yang tuntut hutang tu, mari pergi ke kubur fulan, aku dah hadirkan orangnya. Tak ada faedah. Jadi tak boleh kita hadirkan orang setelah dia meninggal dunia. Oleh kerana dia tidak menjamin harta benda, tidak perlu dia jamin, dia bayar harta benda tersebut hutang. Jadi siapa yang kena bayar? Jawabnya, waris orang yang berhutang. Jadi orang tu yang meninggal dunia, anak-anaknya itu kena bayar hutang bapanya. Contohnya, kalau yang dia warisi adalah anaknya, kalau tu adalah isterinya, isterinya lah kena bayar kan hutang suaminya. Itu hukum dalam hal kafalah. Baik. Kemudian kafalah dengan harta. Tapi kita boleh kasih lagi satu permasalahan. Kalau orang yang menjamin itu dah tak ada, adakah anak-anaknya yang kena jamin? Jawabnya tidak. Dia tidak berpindah. Kafalah itu pada orang ini. Kalau orang yang jamin tu pula meninggal dunia, maka kita katakan tidak ada jatuh kepada waris. Sebab asalnya hukum jaminan ini adalah hukum tabarruk ataupun suka rela. Jadi dia suka rela, dia nak jamin. Dia kata lepas itu aku tak jadi nak jamin, boleh saja. Boleh saja. Kan kemudian kita sebutkan pula pembahasan yang keduanya adalah kafalah dengan harta benda. Adalah kewajipan yang harus dipenuhi kafil dengan pemenuhan berupa harta. Jenis ini ada tiga macam. Kafalah biddain, iaitu membayar hutang yang menjadi tanggungan orang lain. Orang lain punya hutang, kita jamin. Jadi ini adalah jaminan harta benda. Dan dalam hal ini terdapat sebuah hadis daripada Salamah Ibn Al-Aqwa' bahawa Nabi SAW tidak mahu mensolatkan orang yang mempunyai kewajipan membayar hutang. Lalu Qatadah radhiyallahu anhu mengatakan, "Salli alaihi ya Rasulullah wa alayya dainuhu fa salla alaihi." Wahai Rasulullah, kata Qatadah, solatkanlah dia. Ini solat jenazah. Dan saya yang berkewajipan membayar hutangnya. Maka Rasulullah SAW kemudian mensolatkannya. Jadi itulah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila seorang itu meninggal dunia dan jenazahnya dihadapkan di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam akan tanya dulu pada orang-orang di hadapan, apakah ada mayat ini ada berhutang dengan sesiapa? Jadi mari datang dan tuntut. Selagi tidak selesai hutangnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan mau solatkan jenazahnya. Ataupun Nabi SAW kadang minta apa ni? Supaya dihalalkan saja, seperti zaman kita sekarang. Jadi kalau ada hutang, Nabi SAW tidak akan solatkan. Jadi itu menunjukkan beratnya hukum hutang, dan ini kita telah bahaskan dahulu. Tetapi kalau ada sahabat lain yang sanggup menjamin hutang tersebut walaupun belum dibayar lagi, Nabi SAW sebagaimana dalam hadis ini, dia akan solatkan jenazah tersebut. Sebab apa? Sebab lepas itu akan diselesaikan hutang orang ini. Jadi ini dalil bagi mereka yang mengatakan adanya kafalah dengan harta benda. Ada kafalahnya dengan harta benda. Sebab ini bukan kafalah dengan badan. Dia tak boleh hadirkan badan orang itu lagi. Jadi dia bayarkan hutang. Baik. Dan di dalam masalah hutang disyaratkan sebagai berikut. Kemudian ulama meletakkan beberapa syarat boleh kita jamin hutang orang. Yang pertama, hendaklah nilai barang tersebut tetap pada waktu terjadinya transaksi jaminan. Yang ini hutang tersebut memang ada, wujud, itu maknanya tetap. Bukan tergantung-tergantung ataupun belum tahu ada hutang ataupun tak ada hutang. Jadi contohnya seperti hutang qirab. Hutang qirab ni telah kita sebutkanlah, kita hutang yang nyatalah, sebahagian daripada harta kita kita pinjamkan kepada orang. Misalnya $500 kita pinjamkan kepada A. Ataupun hutang upah. Hutang upah ni juga hutang. Orang dah buat kerja dengan kita, jadi kita mesti bayar dia setiap hari, contohnya $50 ke sebagainya. Jadi kalau dia belum bayar dan hutang itu telah sabit, maknanya telah kerjanya telah selesai. Jadi hendaklah hutang seperti ini boleh dijamin. Begitu juga dengan mahar. Jadi maharnya ada dua macam. Satu mahar cash. Cash tu maknanya bila dijakabulkan oleh qadi tu, dia bayar sekali maharnya. Itu cash lah. Tapi kadang-kadang kita boleh apa? Kita boleh bayar mahar secara hutang. Sama ada hutang sekaligus bayar lepas sebulan ataupun kita bayar installment. Itu semua tak ada masalah dalam bab apa ni? Dalam bab mahar. Yang penting ini juga satu lagi hak, satu lagi hutang yang sabit, yang tetap, boleh dijamin. Jadi taruhlah bapa pengantin kata, bapa pengantin perempuan kata, mahar dia aku nak sekian-sekian misalnya. Taruhlah $500. Dia kata aku terimalah, tapi $500 aku bayar secara hutang lepas tahun. Mana penjamin kau? Kalau tak ada aku tak mau kahwinkan anak aku. Kalau macam itu dia kata okey, ada lagi satu orang tu, dia kata saya jamin dia. Saya jamin hutang dia. Kalau dia tak bayar, saya yang bayar. Jadi yang demikian itu dibenarkan kafalah seperti ini. Jadi lafaz-lafaznya adalah seperti juallah kepada si fulan dan aku berkewajipan menjamin pembayarannya. Ini dalam bab jual beli. Jadi kita ada orang yang jual beli. Jadi kita katakan kepada orang yang menjual itu, juallah barang ini, harganya berapa? $100, aku jamin bayarannya. Jadi yang itu boleh kata mereka. Atau aku berkewajipan menjamin pembayarannya, atau aku berkewajipan menjamin gantinya. Sebab kita tahu dalam zaman dahulu ada banyak transaksi menggunakan barter trade. Jadi mereka bukan gunakan currency emas dan perak. Jadi itu juga dibolehkan. Jadi aku jamin gantinya. Ini menurut mazhab Asy-Syafi'i dan Muhammad bin Hasan. Muhammad bin Hasan adalah anak murid kepada Imam Abu Hanifah serta ulama-ulama Az-Zahiriyah. Abu Hanifah, Malik dan Abu Yusuf pula berpendapat boleh yang demikian itu. Mereka mengatakan bahawa menjamin sesuatu yang tidak wajib ditanggung hukumnya sah. Jadi yang seperti tadi boleh. Kemudian syarat yang kedua, bahawa barangnya mestilah diketahui. Maka tidak sah menjamin barang yang tidak diketahui. Kerana itu gharar. Gharar itu perkara yang tidak nampak, tidak diketahui. Ada tipu kat situ. Jadi jika orang berkata aku jamin untukmu apa-apa yang ada pada tanggungan si fulan, sedangkan mereka sama-sama tidak mengetahui jumlahnya. Mungkin dia $10, mungkin dia $1,000. Dia cuma kata berapa hutangnya aku jamin. Jadi kata ulama tidak sah. Dan ini menurut mazhab Imam Syafi'i, Ibn Hazm. Adapun Abu Hanifah, Malik dan Ahmad, yang ini kira jumhur lah, mereka mengatakan jaminan orang tentang sesuatu yang tidak diketahui adalah sah. Jadi kemungkinan besar mazhab Syafi'i bila mensyaratkan perlu diketahui jumlah jaminan itu supaya tidak ada pertelingkahan selepas itu. Jadi takut bila dia ingatkan ni mungkin banyak-banyak pun $500 lah, sekali hutang dia $50,000 terperanjat dia, lepas tu dia jadi susah. Bagaimana garantor-garantor ni kan? Ingatkan macam sikit aja, sekali dia main sign rupanya jumlah dia amat besar. Jadi mudaratkan. Jadi mereka syaratkan perlu diketahui jumlah tanggungannya, jaminannya. Adapun ulama-ulama lain tak mensyaratkan, sebab asal kafalah ini, jaminan ini untuk membantu orang. Jadi kalau dia sanggup nak bayar berapa juga, apa salahnya? Apa salahnya? Walau bagaimanapun dalam hal ini, kita ambil jalan tengah. Sebaik-baiknya diketahui berapa jumlahnya. Lebih-lebih lagi dalam jaminan hutang-hutang ataupun jual beli yang besar-besar jumlahnya, seperti kereta, rumah dan seterusnya. Adapun dalam perkara yang kecil jumlahnya, nilainya, seperti apa yang kita sebutkan dahulu, dia datang kat kedai mamak misalnya, orang ini dia kata aku jamin, berapa banyak dia beli nanti aku jamin apa, akan bayarkan. Jadi biasanya tak adalah sampai $1,000 pun tak sampai, satu bulan orang belanja pun 300-400 misalnya. Macam gitu biasanya tidaklah begitu memudaratkan orang yang menjamin. Jadi sebab itu kalau kita tidak benar kan, maka nanti orang tidak akan jamin antara satu dengan yang lain. Yang kedua, kafalah dengan materi atau kafalah dengan menyerahkan. Ini bukan kafalah ataupun jaminan hutang, ini bukan jaminan hutang ataupun harta benda, tapi ini adalah jaminan menyerahkan barang. Jadi contohnya adalah seperti ini, seumpamanya mengembalikan barang yang dighasab, yakni yang dirampas kepada orang yang telah dirampas barangnya, ataupun menyerah barang jualan kepada si pembeli. Jadi contohnya macam ginilah, kita katakan barang ini adalah barang yang dirampas. Jadi boleh tak dijaminkan bahawa barang dirampasnya aku jamin akan aku serahkan kepada pemiliknya yang asal? Tentu sekali boleh. Tapi dia tak tanggung orang, pasal ni barang yang dia nak sampaikan, mungkin kereta, mungkin harta benda lain, dan dia tidak jamin nilai barangan tersebut. Kerja dia cuma serahkan barang itu saja. Bila dah serahkan barang itu, maka telah selesailah tanggungjawabnya. Begitu juga kadang-kadang ada jual beli di mana barang itu hilang ke dan sebagainya, atau barang itu ada di tempat jauh. Boleh ke tak boleh jual beli barang macam tu, barangnya tempat dia jauh. Kita kat dalam kedai, tapi barang kat mana? Oh, barang dekat apa? Dekat Jurong. Dah tengok dah barang dia semalam. Okey. Jadi kita katakan apa ni, mungkin pembeli katakan kepada penjual, macam mana kalau aku pergi Jurong hari ini tak ada? Ada penjamin tak? Datu datang seorang yang kedua, dia kata okey aku jamin. Kau beli aje, kau bayar aje sekarang. Nanti sampai kat Jurong kalau tak ada aku akan hadirkan benda tu. Jadi kalau dia percaya orang ini, baiklah. Maka kita katakan jaminan itu berlaku. Jadi sampai kat Jurong mesti ada barang tersebut. Kalau tak ada, kita mesti tahan orang yang menjamin sampai dia bawa barang itu. Sampai dia bawa barang tersebut. Jadi ini bukan kafalah dengan orang ataupun harta, tetapi menyerahkan sahaja. Menyerahkan sahaja. Dan ada juga dalam hal ini seperti pinjaman dan titipan. Yang ini ulama' mengatakan tidak sah. Ulama' mengatakan tidak sah. Pinjaman macam inilah. Kita pinjam kereta orang misalnya 2-3 hari nak pergi jalan kat Malaysia. Jadi orang yang meminjam tu kata, siapa yang jamin kau akan pulangkan kereta aku ni? Jadi dia kata, okey abang aku ni akan jamin misalnya. Betul? Okay, betul lah, janji dah lah sudah. Jadi kalau lepas 3 hari tak datang kereta tersebut, maka dia cari abang tu boleh ke tidak? Jawabnya boleh. Abang tu kerja dia mesti cari kereta tu dan pulangkan kepada peminjamnya, yakni pemiliknya. Jadi ini dibenarkan oleh ulama, sebab kadang-kadang ada orang tak percaya nak pinjamkan barang kepada orang lain. Jadi dalam hal ini ada jaminan, maka mudahlah ada bantu-membantu. Tetapi ada ulama mengatakan ini tidak sah. Kenapa tidak sah? Sebab mereka katakan ada perbezaan antara akad jual beli dengan akad pinjam meminjam. Kalau akad jual beli katanya, dia adalah akad yang mesti dijaga dengan amanah dan dengan jaminan. Maksud saya, kalau macam tadi dia jual beli barang-barangnya dekat Jurong, adalah jaminan daripada hukum syarat, syarat mensyarat menanggungjawabkan penjual menjamin barang tersebut, mestilah kondisinya seperti yang dia tengok semalam. Kalau ada kurang, rosak tayar pancit ke dan sebagainya, siapa yang tanggung kosnya? Penjual. Penjual. Sebab kalau kita tahu dalam masalah jual beli ni ada masalah khiyar. Khiyar tu maknanya ada tempoh untuk kita lihat barang tersebut ada defect ataupun tidak. Maka bila ada rosak ke apa ke, kita pulangkan kepada penjual. Khiyarul aib namanya. Jadi macam-macam jenis khiyar. Jadi macam kita beli durian sekarang ni, asalnya durian tu mesti apa? Mesti baik lah. Jadi kalau durian tak baik, dalam hukum Islam kita boleh pulangkan kepada si tukang lelong durian tu, kata pada ni rosak, gantikan. Gantikan, tak boleh minta duit balik mesti gantikan. Jadi kena gantikan, tu asal dia. Tapi jarang dia amalkan kat sini . Kalau kita buat macam ni habis, orang jual durian semua tak nak jual durian. Sebenarnya dalam Islam diberikan hak kepada pembeli untuk apa? Untuk memulangkan barang yang telah dibeli itu jika terdapat aib. Walaupun dia janji 100%, melainkan dia dah buka lah. Kalau ada kopek dan cerita lah, ada kopek malah ada apa lagi, tak boleh pulangkan balik. Lagi-lagi kalau dia kasih rasa lagi. Sebab itu bila dah ada kopek, dia kasih rasa lagi dia kasih sudu, dia suapkan lagi, yang ini harga dia lebih daripada apa ni, durian yang belum kopek. Itu ada munasabah dia. Baik. Jadi ada pun pinjam meminjam. Kita pinjam kereta daripada kawan kita. Kalau kereta tu kita tak dapat pulangkan, kenapa? Kereta parking dekat Johor kena curi. Kita kena tanggung ke? Kita kena gantikan kereta tu ke? Jawabnya tak wajib ganti. Selagi tidak didapati bahawa kita telah cuai, letak kunci kat dalam kereta, tak lock kereta ke dan sebagainya, maka dengan itu kita tak wajib ganti. Sebab tangan kita, tangan peminjam, hanyalah tangan amanah, bukan tangan penjamin. Jadi kalau rosak ke apa ke, bukan salah kita. Yang ini maksud saya, bukan kita cuai, bukan salah kita. Tak boleh tuntut daripada kita. Beza dengan jual beli. Jadi sebab itu mereka katakan dalam pinjam meminjam ni tak boleh dijamin barang yang dipinjam. Tapi jawab sebahagian ulama, yang kita jamin bukan kecacatan pada kereta tersebut. Yang kita jamin cuma kereta itu diserahkan sahaja. Parking balik kat tapak saja, itu je. Dia tak jamin bahawa kereta tu datang safe and sound. Dia cuma jamin kereta tu ada kat situ. Mungkin tayar dah tinggal dua ke, tak apalah, janji dia jamin kereta tu sampai. Mungkin enjin dia rosak, itu bukan tanggungan dia. Jadi kata ulama masih boleh lagi berdasarkan apa? Prinsip kafalah, iaitu bantu membantu, ihsan. Kemudian yang berikutnya adalah kafalah dengan darak. Darak. Darak ini maknanya menjumpai barang. Maksudnya dengan barang yang dapati berupa harta terjual dan mendapat bahaya lantaran sebab lama yang ada pada barang jualan. Berarti ia sebagai jaminan untuk hak si pembeli kepada si penjual. Apabila tampak pada barang yang dijual orang yang berhak, seperti jika terbukti bahawa barang yang dijual adalah milik orang lain yang bukan penjual tadi, atau barang itu adalah barang gadaian. Ini contohnya yang saya faham lah. Seorang itu beli barang daripada penjual. Tapi barang seperti ini, ada kemungkinan ni barang apa ni? Barang curi. Barang orang lain. Seperti apa ni? Art piece lah misalnya. Kan art piece ni kadang-kadang orang kebas daripada muzium ke, daripada mana-mana. Jadi dia kata pada dia, ini barang ini macam mana kalau bukan barang kau? Jadi dia kata, ada orang sebelah ni dia akan jamin bahawa barang ini kalau akan dipastikan akan betul-betul barang aku misalnya. Ataupun kalau dia barang orang lain, dia akan diserahkan kembali kepada pemilik asalnya dan digantikan ke, dan seterusnya lah, macam-macam dia punya persetujuan. Jadi itu juga salah satu bentuk kafalah. Dan dalam hal ini sebagaimana yang kita sebutkan tadi, sama juga jika ia boleh bantu-membantu dan tidak menganiaya sesiapa, maka dibolehkan. Dan kemudian yang seterusnya adalah tentang rujuknya kafil kepada orang yang ia jamin. Apa maknanya? Maknanya apabila orang yang menjamin ini telah tunaikan tanggungjawabnya, yang ini jaminannya, sama ada yang seperti kita sebutkan tadi, dia jamin dengan orang ke, hadirkan orang, atau jamin dengan harta ke, atau dia jamin untuk serahkan harta benda ke, kalau dia dah lakukan apa yang dia jamin, bagaimana hukumnya? Apakah telah selesai? Boleh tak dirujuk kepada dia ataupun tidak? Maka kalau kita lihat title ni, maknanya kafil tu dah tak ada tanggungan lagi. Semua haknya haruslah dituntut oleh orang yang asal. Oleh orang yang asal. Jadi dalam kitab kita cuba baca dan faham kan. Apabila orang yang menjamin memenuhi kewajipannya untuk orang yang dia jamin, yakni mazmun anhu, berapa hutang, dia boleh kembali kepadanya apabila pembayaran itu atas izinnya. Kerana ia telah mengeluarkan harta untuk kepentingan hal yang bermanfaat bagi si mazmun anhu, ini bagi orang yang ditanggung dengan izinnya. Dalam hal ini keempat imam sepakat. Namun demikian, mereka berbeza pendapat dalam hal apabila seorang yang menjamin orang lain tanpa perintahnya, sedangkan dia, yakni penjamin, sudah membayarkannya. Jadi katanya kalau dia jamin dan orang yang dia jamin itu setuju kau jadi penjamin aku, jadi kalau dia dah tunaikan, maka dah selamatlah, dah selesai. Adapun kalau dia jamin dengan tanpa izin orangnya, maka dalam hal ini ada khilaf. Dalam hal ini sebagai berikut, menurut Imam Syafi'i dan Abu Hanifah, ini sunnah, yakni sunat saja dia rujuk kembali. Dia tidak mempunyai hak untuk rujuk kepadanya secara wajib. Sebab apa? Dia bayar, dia jamin, bukan dengan izinnya. Dengan izin orang yang berhutang contohnya. Menurut yang masyhur dalam mazhab Maliki, bahawa dia berhak untuk merujuk kepada si mazmun anhu, yakni orang yang ada hutang tu. Jadi dia ada khilaf. Menurut riwayat dari Ahmad, ada dua pendapat. Satu kata boleh, satu kata wajib, satu kata tidak. Ada hak, satu kata ada hak, satu kata tidak ada hak. Adapun Ibn Hazm mengatakan tidak ada hak kembali bagi si penjamin untuk apa yang ia telah bayarkan, baik atas perintah si mazmun anhu atau tanpa perintahnya. Kecuali mazmun anhu meminta diqiratkan. Yang ini katanya, kata Ibn Hazm, kalaulah bila dia kata aku jamin, kemudian orang yang kita jamin itu kata terima kasihlah kau jamin, nanti aku bayar balik, kau bayarkan aku hutang sekarang, nanti aku bayar balik, maknanya jadi hutang, maka barulah ketika itu dirujuk kepada si penjamin. Maksud saya, penjamin itu boleh minta balik, ni aku dah bayarkan hutang kau, sekarang bayar balik aku. Kalau tidak ada syarat demikian, maka tidak boleh dia apa? Tidak boleh dia tuntut, rujuk, mana di sini tuntut. Sebab asalnya kita tolong dia, mana boleh kita tuntut-tuntut. Dan lebih lanjut, Ibn Hazm mengatakan Ibn Abi Layla, Ibn Syubrumah, Abu Thawr dan Abu Sulaiman berpendapat seperti pendapat kami. Jadi dia menukilkan pendapat sebahagian ulama. Dan yang berikutnya adalah hukum kafalah. Apabila orang yang ditanggung tidak ada atau ghaib, kafil berkewajipan menjamin. Ini kesnya seperti orang itu berhutang, kita jamin hutang dia. Ataupun kita jamin nak hadirkan orang yang berhutang. Sekali dia tak datang, ataupun dia tak bayar. Bagaimana dalam hadis Nabi SAW, kalau kita ingat dahulu, ada seorang sahabat itu berhutang dengan orang lain, dan orang yang menuntut itu kata dia, aku tak akan lepaskan kau sampai kau tunaikan, lunaskan hutangmu padaku. Maka Rasulullah SAW tanya pada dia, berapa lama kau kasih dia tempoh untuk bayar? Dia kata, okey, aku kasih dia tempoh sebulan. maka aku ahmilu alaih, ahmilu lahu, maka aku akan jadi kafilnya, kata Rasulullah SAW. Jadi dalam hal ini, dalam ini contohnya, kalaulah dalam masa sebulan sahabat yang berhutang ni tak dapat bayar, siapa yang kena bayar? Nabi SAW lah kena bayar. Ha, itu maksudnya di sini. Dan itu juga adalah dalil. Jadi maksudnya kalau ghaib, orang yang yang ditanggung itu tidak ada atau ghaib, maknanya keluar negeri ke dan sebagainya, maka orang yang menjamin wajib menjamin. Dia tak boleh tarik diri last minute. Dan dia tidak dapat keluar dari kafalah kecuali dengan jalan memenuhi hutang darinya atau dari asil. Atau dengan jalan orang yang menghutangkan menyatakan bebas untuk kafil dari hutang, ataupun telah dihalalkan hutangnya. Bukan halalkan hutangnya, dia kata engkau jamin kemarin kau nak tolong orang ni kan, kan orang ni dah lari, kata aku kesian, aku tak nak tuntut kau bayar, tak pasal-pasal kau garantor kau kena bayar. Dia kata tak apa, aku bebaskan kau daripada tanggungan ini. Maka bebas. Jadi ada dua cara sekarang. Satu, dia mesti bayar baru dia bebas. Satu, orang yang menuntut itu bebaskan dia daripada jaminan, jadi dia bebas. Jadi tak bermakna hutang itu dah selesai, jadi dia tak pakai penjamin lah. Dia tetap menuntut daripada orang yang berhutang mula-mula ni. Jadi atau dengan jalan orang yang menghutang menyatakan bebas untuk kafil dari hutang, atau dia mengundurkan diri dari kafalah. Dia berhak mengundurkan diri kerana itu persoalan haknya. Jadi bila dia boleh, kata sebagian ulama, dia boleh tarik diri daripada menjamin. Sebab, kerana mereka mengatakan jaminan ini tidak wajib asal ni. Tapi dalam hal ini dia ada apa ni? Dia ada masalah sebab orang tu dah janji dia akan bayar hutang, ataupun dia akan hadirkan orang ni, dia tak buat, mana boleh dia tarik diri last minute. Jadi dia menganiaya orang dan dia menyalahi prinsip Islam, iaitu hendaklah kita apabila berbuat janji dengan orang lain, hendaklah kita apa? Kita memenuhi janji tersebut, menepati janji. Ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud, wahai orang-orang yang beriman, sempurnakanlah, penuhilah, tepatilah janji-janji kamu, dan ini termasuk satu janji. Jadi sebenarnya dia tak boleh tarik diri, melainkan belum tempohnya, nah, belum tempohnya bolehlah dia tarik diri. Baik, yang kedua hukum kafalah adalah menjadi hak makful lahu, atau orang yang menghutangkan memfasah akad kafalah dari pihaknya, sekalipun orang yang makful anhu dan kafil tidak rela. Kerana hak memfasah ini bukan milik makful anhu dan bukan si kafil. Jadi di sini siapa yang berhak untuk memfasahkan akad kafalah? Jadi kita ada tiga pihak di sini. Satu orang yang berhutang, satu orang yang menuntut hutang, satu lagi penjamin. Jadi akad kafalah ni berlaku bila si penjamin kata aku nak jamin. Baik. Dan diterima oleh siapa? Oleh orang yang menuntut. Jadi siapa yang ada hak untuk membatalkan akad ini? Boleh tak dibatalkan oleh orang yang berhutang? Dia kata aku tak mau kau jamin aku. Ataupun yang adalah hak untuk orang yang menuntut hutang, aku tak mau kau jamin dia. Ataupun yang adalah hak orang yang nak jamin asal dia. Jadi tadi aku nak jamin, sekarang aku tidak mau jamin. Dalam hal ini sebenarnya tidak ada dalil yang jelas. Tidak ada dalil yang jelas menetapkan siapa yang ada hak dan seterusnya. Jadi kita kena balik kepada asal. Balik kepada asal. Jadi sebenarnya kadang-kadang orang yang menuntut tu, dia tak puas hati dengan penjamin. Dia kata penjamin ini pun banyak hutang, dia pun banyak kes, dia pun blacklist juga. Habis dia nak jamin orang. Betul tak? Aku tak setuju dia jadi penjamin. Jadi aku nak batalkan. Boleh lah nak ikutkan pun, boleh. Tetapi orang yang berhutang itu, kadang-kadang dia tak suka orang ini jamin dia. Tak suka orang ini jamin dia. Sebab dia tak mau menyusahkan orang ini. Kerana orang ini lah bapak dia sendiri. Aku tahu mu bapa aku, jamin aku. Sebab daripada sudut birrul walidain, buat bakti kepada kedua ibu bapa, jangan susahkan ibu bapa. Jadi dia tak setuju bapa dia jamin dia, contohlah. Jadi boleh ke tak boleh? Jadi dalam hal ni ada ulama mengatakan dalam hal-hal tertentu boleh. Tapi kalau tidak ada sebab orang nak jamin, tak ada sebab dia larang orang itu jamin. Jadi kemudian pihak yang ketiga, orang yang penjamin tu sendiri. Kita dah katakan orang itu asalnya kalau tak mau jamin pun tak jadi jaminan. Jadi kalau dia nak batalkan sepatutnya boleh saja. Yang penting belum tiba masanya, belum sampai masanya, wallahualam. Tetapi walau bagaimanapun tidak sewajarlah orang yang dah janji nak jamin tiba-tiba tarik diri, kerana daripada sudut lain apa? Dari sudut lain dia akan berdosa kerana tidak menepati janjinya, wallahualam. Jadi dengan itu kita selesai bab kafalah ini. Adapun zaman kita ini ada beberapa keadaan. Satu, kita pakai guarantor, dan kalau dalam hal guarantor ini dia hampir mirip dengan apa? Dengan menjamin hutang atau menjamin harta. Jarang ada jaminan orang, kita hadirkan orang tersebut, tak ada. Kita jamin harta. Maknanya kalau orang ni tak bayar installment dia, maka guarantor kena bayar. Baik. Tetapi dalam satu keadaan ada namanya jadi penjamin untuk orang, seperti dalam kes-kes jenayah ataupun suspek jenayah. Jadi kita ada hukum apa? Bail kan ada kan? Jadi orang ni suspek jenayah ke, akan disambung pembicaraannya, tapi takkan nak tahan dia dekat dalam apa? Dalam lockup, sebab dia belum didapati bersalah. Tapi kalau kita lepaskan pula, takut-takut dia lari diri pergi Indonesia ke apa ke, habis tak jumpa-jumpa. Jadi sebab tu mereka syaratkan apa? Kena bayar satu jumlah, letak kat dalam misalnya RM5,000, RM10,000 ataupun berapa ratus, lihat kepada jenayahnya, lihat pada orangnya dan seterusnya. Jadi yang itu salah satu daripada jenis jaminan, namanya bail. Tapi kadang-kadang mahkamah minta lebih daripada itu. Minta apa? Minta orang jamin dia. Orang jamin dia, mungkin keluarganya dan seterusnya. Wallah alam dekat negeri kita ada ke tidak. Tapi itu semua salah satu aplikasi daripada bab kafalah ini. Sebab kalau tak ada kafalah, habislah. Orang suspek aja dia terpaksa duduk dalam lockup sampailah kes dia selesai. Kan anaknya punya kerja. Jadi kita kasih dia keluar, tapi ada jaminan dia akan datang balik. Kalau tak ada, duitnya kena ambil ke orang yang menjamin akan dituntut dan seterusnya, wallahu a'lam. Jadi kesimpulannya kita dapati bahawa syariat Islam itu tidak meninggalkan sesuatu yang mempunyai maslahat untuk manusia, melainkan dia terangkan hukumnya. Dan kalau kita lihat dalam hal tadi, fuqaha Islam membahaskannya dengan detail, dengan secara rinci dan rapi sekali. Dan demikianlah kita sangkakan terhadap apa, ulama-ulama yang mana mereka bertungkus lumus untuk membahaskan masalah-masalah yang dihadapi oleh umat manusia, sama ada dalam bab ibadat, akidah maupun dalam bab muamalat sekalipun. Kerana syariat ini bukan hanyalah syariat untuk ibadat saja, tapi juga ada syariat untuk muamalat. Yang malangnya adalah umat itu sendiri. Mereka tidak yakin, tidak percaya bahawa syariat ini boleh menguruskan kehidupan mereka daripada segala sudutnya. Mereka tak sangkakan bahawa syariat ni hanya sesuai untuk ibadat-ibadat. Tapi muamalat-muamalat kita pakai civil law lah dan seterusnya. Jadi ini satu kejahilan, satu persepsi yang tidak tepat, yang perlu diperbetulkan. Dan caranya adalah untuk kita sebarluaskan pengajian akan hadis, Quran dan hadis dan fiqah dan sebagainya di kalangan umat, sebagai mereka mengenal akan agama mereka sendiri. Bagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fitin. Barang siapa Allah inginkan untuk dia kebaikan, niscaya Allah akan berikan dia kefahaman dalam agama. Dan kefahaman dalam agama takkan didapati dengan dia duduk di rumah saja. Duduk di kedai kopi saja, cakap-cakap saja, tetapi hendaklah dia menuntut ilmu daripada ahlinya, daripada kitab, daripada sandaran yang benar, dan dengan demikian dia belajar perlahan-perlahan